saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Nah, ikhwafillah rahimahullah, sahabat, villa, dimanapun antum berada, guys, ya, kita anak-anak muda. Alhamdulillah saya harus jelaskan karena begitu banyak informasi-informasi yang ada di masyarakat tentang bank, ya. Tentang bank, ada katanya bank ketika akad menyembunyikan. Perlu diperhatikan para teman-teman sekalian, ikhwafillah, sahabat, guys, ya, yang ada dimanapun antum berada. Bank itu adalah lembaga yang terpercaya, ya, lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Cuman yang perlu diketahui, saat ini bank ini sudah terbagi dua. Ada bank konvensional yang sudah dihukumin riba oleh para ulama, ya, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, bank syariah. Nah, ini harusnya sebagai kita orang-orang Islam, sebagai seorang muslim, hendaknya harusnya sudah hijrah ke bank ini, ya. Namun saya akan tahu apa itu bank. Bank itu tempat, ya, orang-orang yang punya uang, ya, menyimpan di satu tempat, satu lokasi yang dipercaya masyarakat. Itu namanya bank, ya, pasar ini, ya. Jadi masyarakat menyimpan atau masyarakat menginvestasikan kalau dia itu bank syariah. Setelah itu bank ini ada petugas, ada pegawai, ada karyawan untuk mengelola, untuk kembali menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ya, ini namanya menyalurkan. Tadi menghimpun dana, mengelola dan menyalurkan dana, ya, dari masyarakat dikelola untuk masyarakat, itu yang namanya bank, ya. Nah, bank konvensional itu jelas dia akad utamanya adalah kod pinjaman. Ya, pinjaman. Itu yang banyak ketika masyarakat punya uang, itu masyarakat meminjamkan kepada bank. Maka bank akan kasih bunga, ya. Nah, bunga itu macam-macam tadi yang disebutkan oleh salah satu teman kita di Facebook, dan juga disampaikan ke masyarakat bahwa ada bunga anuitas, ya, ada macam-macam itu, ada bunga flat gitu, ya. Nah, ini adalah salah satu strategi daripada bank, dan ini tidak disembunyikan, ya, ini tidak disembunyikan, dan masyarakat perlu tahu, ya, boleh tahu, ya, tidak disembunyikan, karena bank itu semua transparan, baik itu di konvensional maupun di syariah. Namun kalau kita sebagai seorang muslim, saat ini sudah ada dihukumin, ya, oleh ulama dunia, termasuk Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia setelah keluarkan fatwanya nomor 20 tahun 2001, ya, bahwa ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ada usaha yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Apa itu? Usaha lembaga keuangan konvensional dalam kurung ribawi, tutup kurung, termasuk perbankan dan asuransi konvensional, jelas tegas, ya. Maka kita hijrah ke bank syariah. Nah, di bank syariah itu tidak pinjam uang, ya, tidak pinjam uang, karena pinjam uang ini akad sosial, dia tidak boleh mengharapkan yang namanya pendapatan dari manusia. Dia ingin mengharapkan pahala dari Allah. Maka kalau pinjam uang di bank syariah tidak boleh ada syarat di awal tambahan walaupun 1 rupiah, dan juga tidak boleh ada denda keterlambatan, ya, enggak boleh, karena itu adalah riba, ya, adalah riba. Nah, bagaimana bank syariah mendapatkan keuntungan? Dia bisa dengan akad jual beli, ya. Jadi akad jual beli. Jadi kalau masyarakat mau beli rumah, datang ke bank syariah, maka masyarakat dapat rumah. Masyarakat mau beli mobil, datang ke bank syariah, maka masyarakat dapat mobil. Masyarakat ingin dapat motor, datang ke bank syariah, maka masyarakat dapat motor. Nah, akadnya jual beli dengan menggunakan akad murabahah merujuk kepada fatwa DSN nomor 4 tahun 2000. Ya, ada di pasal 3. Bank itu bisa membeli sebagian dan secara keseluruhan. Ya. Nah, di pasal pertama ayat 6-nya tuh bank harus memberitahu harga beli, sudah itu margin, itulah yang dinamakan harga jual. Jadi enggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi harga jual ini setelah ada kata sepakat untuk bisa dapat harga jual, bagaimana? Harga beli itu harus disampaikan bagaimana bank mendapatkan barang tersebut. Jadi bank dapat misal harga di dealer, di developer atau perorangan harga 200.000, dikasih diskon 20%, jadi dapat diskon 40.000, maka yang dibayar oleh bank kepada ini adalah 160. Maka bank syariah ini harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa harga belinya adalah 160. Bank ingin dapat untung atau margin 200, maka dijual ke masyarakat 360. Wah, misalnya belum setuju sampai ada kata sepakat, berapa keuntungan yang diberikan kepada bank syariah yang kata setuju itu? Oh, misalnya diturunkan, jadi tadi karena dia belinya 160, kita juga supaya bank dapat 160 juga, maka boleh ya, maka beli 160, untung 160 sehingga dijual 320. Sepakat itu? Nah, ketika sepakat itu bisa mau dibayar 60 bulan, mau dibayar 120 bulan, mau dibayar 180 bulan, tidak boleh ada tambahan walaupun 1 rupiah. Enggak boleh. Tidak boleh ketika terlambat ada denda keterlambatan. Di mana ini yang bilang disembunyikan, ya? Jadi masyarakat, siapapun yang saat ini sedang mendengarkan, jangan mendengar informasi-informasi yang belum jelas. Tolong, saya sebagai praktisi bank syariah yang sebelumnya adalah praktisi di tempat riba, memberi informasi kepada masyarakat bahwa petugas bank itu tidak boleh ada yang disembunyikan. Jadi dia harus transparan menyampaikan. Karena sebelum akad itu harus dibacakan oleh petugas bank, ya. Tapi saya mengimbau saat ini, saya mengajak kepada antum sekalian, selamat tinggal bank konvensional. Ayo kita ke bank syariah. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Tuyip. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.